Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah. Jamaah salat isya wa tarawih rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia, taufik, hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang Allah berikan rahmat tersebut, berikan taufik, berikan hidayah, berupa iman dan takwa. Karena ini adalah rahmat, nikmat yang sangat besar yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perlu diketahui, ikhwan fillah rahimakumullah, tidaklah karena ini merupakan rahmat dari Allah, iman dan takwa yang kita miliki, niscaya kita akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Allah tegaskan dalam firman-Nya, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia, alif lam di situ menunjukkan umum, seluruh manusia tidak ada yang terkecuali dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawashaw bil haqq, dan orang-orang yang saling nasihat-menasihati untuk kebenaran, wa tawashaw bis sabr, dan juga saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Maka pada asalnya manusia semua itu dalam keadaan merugi, dikecualikan empat orang tadi, orang yang beriman, beramal saleh, saling tanasuh dan perkara al-haq, saling menasihati untuk menepati, menatapi kebenaran dan kesabaran. Maka kenikmatan iman, takwa ini merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan pula dalam firman-Nya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena rahmat-Nya, yakni rahmat yang Allah berikan pada kalian, niscaya kalian termasuk orang-orang yang rugi. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, hendaknya kita jaga keimanan, ketakwaan kita, terutama keberadaan kita di bulan yang sangat mulia, bulan yang kita bisa gunakan untuk menempa diri-diri kita, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita. Karena keimanan manusia ya zidwa yang kus, bisa bertambah, bisa berkurang. Ini yang harus diyakini. Ketika seorang bisa mengamalkan amalan-amalan soleh, maka ini karena keimanan kita ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita dalam keadaan lemah, malas untuk beribadah, ketahuilah, berarti keimanan kita sedang menurun. Wa yazidu bitta'ah, dan keimanan seorang ini akan senantiasa bertambah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang ketika dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini barometer. Kita bisa mendeteksi masing-masing diri kita. Akan tapi seyogianya kita menjaga nikmat yang besar ini, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ketika disebutkan Islam persendirian, maka kaidah disebutkan ulama masuk padanya keimanan. Kecuali kamu dalam keadaan Islam dan iman. Maka hendaknya kita senantiasa jaga keimanan kita dan ketakwaan kita. Maka diantara upaya, diantaranya saja yang bisa kami sebutkan, karena begitu banyak cara, diantaranya semoga sudah mencukupi untuk kita perhatikan upaya-upaya kita untuk menjaga keimanan kita senantiasa di atas rel al-haq, di atas kebenaran, keimanan yang sahih, ketakwaan yang benar. Di antaranya adalah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang besar yang Allah berikan ini. Ayat yang sering kita dengar, ya, bagaimana janji Allah dan ancamannya ketika seorang itu menjaga keimanan dan menelantarkannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya kami tambah, akan aku tambah balasannya. Kenikmatan ini, kenikmatan iman, kenikmatan takwa. Akan tapi kalau kalian kufur, ingkar atas kenikmatan yang besar ini, ketahuilah sungguh adabku ini sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri, senantiasa kita syukuri. Kita mampu bersyukur itu sendiri, kita syukuri kembali, sehingga manusia keadaannya senantiasa bersyukur, bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Ilham yang Allah berikan kita mampu bersyukur dari kenikmatannya, itu sudah kenikmatan sendiri yang harus kita syukuri pula. Di antara upaya yang lain untuk terjaganya iman, yakni kita bersungguh-sungguh di dalam menjaganya, karena Allah terangkan orang-orang yang ada kesungguhan dalam jalannya, Allah akan mudahkan pula untuk menapaki hidayahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk untuk menapaki jalan-jalan kami pula. Kesungguhan, keseriusan ini harus ada dalam diri kita dalam menjaga keimanan ini, ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cara yang lain, upaya untuk menjaga keimanan ini, yakni kita tamasuk, berpegang teguh dengan dasar pokok agama kita, yakni Al-Quran wa Sunnah. Karena Rasulullah SAW tegaskan, seorang yang berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat keimanan, ketakwaannya, manhajnya dan yang lain, akan kokoh dan lurus bagaimana yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bih lan tadhillu kitaballah wa sunnati." Sungguh aku tinggalkan untuk kalian, jika kalian memegangnya, berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat, yakni kitabullah, Al-Quran Karim, dan sunnati, yakni sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini berupa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama kita, yang sesuai dengan rantai-rantai sanadnya dari Rasulullah SAW, diriwayatkan sahabat, ulama berikutnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai pada ulama-ulama kita. Dan yang terkumpul alhamdulillah di kitab-kitab sahih yang kita tinggal membacanya, mempelajarinya. Alhamdulillah sekian banyak ulama memberikan penjelasan makna hadis tersebut ketika butuh untuk dijelaskan. Sahih Bukhari dijelaskan di sana, ada Fathul Bari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Rajab Al-Hambali, ada Sahih Muslim yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan ashabu sunan yang lain dengan penjelasan yang lengkap. Alhamdulillah. Maka ini diantara upaya kita untuk menjaga keimanan ini. termasuk berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah. Di antara upaya yang lain adalah belajar menuntut ilmu, ta'lim, ya, karena nanti kita tidak ada hujah di hadapan Allah SWT ketika melakukan perkara-perkara yang itu dinilai oleh Allah adalah perkara yang tidak sesuai dengan sunnahnya Rasul. Kita tidak bisa beralasan dengan tidak adanya ustaz, tidak adanya kiai, tidak adanya mubalig. Alhamdulillah sekarang dakwah di mana-mana yang menjelaskan tentang sunnah. Maka kita tidak bisa beralasan nanti di hadapan Allah SWT. Tidak ada itu. Maka kita harus senantiasa berusaha mencari apa yang menjadi kebutuhan kita dalam ilmu syariat ini, ilmu din yang menjadi perkara pokok yang harus kita fahami. Kata Rasulullah SAW, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dihendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan faqihkan dia, Allah fahamkan dia tentang agama dia. Maka ini sudah menjadi alamat, tanda ketika Allah kehendaki kebaikan pada seorang, Allah akan faqihkan agama dia. Karena Allah bertegas dalam ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan antara keiman, dan orang-orang yang diberikan ilmu ditinggalkan sekian derajat. Orang-orang yang diberikan ilmu yang di sini, ya Allah berikan derajat yang sangat tinggi di sisinya. Dan tak lupa, ya, perkara yang sangat penting, yang sangat pokok pula untuk kita tidak lupakan, karena hidayah ini mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah merasa kita bisa beramal, melakukan ketaatan ini itu atas upaya kita sendiri. Ya. Itu semua datangnya dari Allah. Maka kita senantiasa meminta, berdoa. Ini cara yang berikutnya. Doa kepadanya untuk kita senantiasa dikokohkan di atas al-haq, di atas agama Islam, mati di atas Islam. Sebagaimana doa Rasulullah SAW yang diajarkan untuk umatnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Karena hati seorang ini berada di jari-jari Allah SWT, akan senantiasa dibolak-balik sesuai dengan kehendaknya. Maka kita senantiasa mohon supaya kita dikokohkan. Tsabbit qalbi ala din, kokohkan hatiku di atas agama, agama Islam, di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bishawab. Semoga di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh barokah ini, Allah mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, semakin ditambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, sehingga bulan yang penuh berkah ini, momen yang sangat singkat ini, kita mampu gunakan dengan sebaik-baiknya. Ilahuna barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Benar? Enggak bisa. Hari ini enggak ada.